Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dan mengulang syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dan kemudian menyeru usikum wa nafsi bitaqwallah, dan membacakan ayat suci Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka ala khuluqin azim, dan kemudian akhirnya nanti di akhir kita akan mendoakan kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Semua kita doain, sekarang waktunya doa gitu ya, semualah ya, para pejabat petinggi kita doain semua, wabil khusus muslimin wal muslimat seluruhnya. Hari ini, malam ini, insya Allah kita akan membahas satu yang penting sekali, lebih dekat dengan Nabi SAW. Tujuannya apaan? Tujuannya kita ngukur gitu ya, tujuannya kita ngukur, dan sekaligus sebagai pembela-pembela Nabi SAW ketika beliau dihina. Sekaligus sebagai menyatakan perang kepada siapa? Kepada siapapun yang menghina Nabi. Nabinya udah gak ada, tapi warisannya ada, yaitu ulama, warasatul anbiya, dan juga para cucu-cucu, cicit-cicit Nabi yang masih ada. Siapakah dia? Para habaib, para habib, ya, ya, yang mesti kita bela apabila difitnah, yang mesti kita bela apabila dikriminalisasi, yang mesti kita bela apabila dijahatin. Ya, ulama, kiai, para ustadz, para da'i Allah, wabil khusus para habaib, itulah warisan-warisan yang ditinggalkan Nabi SAW. Namun malam ini kita coba lebih dekat membahas sesuai dengan tema. Temanya halus banget nih, temanya kalem, istilahnya orang, temanya bukan gue banget. Jamaah sekalian, mari kita bahas, mari kita kupas lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan cukup ini sampai jam 2 ke jam 3 sampai besok, enggak bakal cukup. Sampai itikaf lagi enggak bakal cukup. Kalau kita mau bicara soal mengupas lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam waktu singkat ini saya kasih tips bagaimana menjawab anak-anak muda, menjawab anak-anak kita kalau dia bertanya kenapa Nabi istrinya banyak? Penting itu. Ya. Kenapa? Penting itu. Kenapa? Karena mereka, orang-orang kafir, mencari celah. Ini serius. Saya mau bahas apa? Akhlak. Dalam waktu 1 jam enggak bakal cukup. Percaya saya, enggak bakal cukup. Mau bahas apa? Nabi sebagai kepala rumah tangga, enggak bakal cukup. Nabi sebagai apa? Ini perlu seharian. Dan tidak dibatasi. Apalagi tadi panitia bisikin maksimum 40 menit. Enggak. Ya, antum duduk di sini tanpa batal sambil mendengarkan, antum dihitung itikaf. Kalau yang belum, ulangi niatnya. Itikaf anda batal kalau enggak memperbaharui. Niatlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah pakai lafaz, enggak apa-apa. Mau pakai lafaz boleh. Nawait itikaf boleh. Kalau enggak, ya Allah saya niat itikaf boleh. Yang penting hadir dalam hati. Hadirkan dalam hati. Ya, niat itikaf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita sebagai orang yang beribadah pada salah satu malam daripada Lailatul Qadar. Ya, karena Rasulullah bersabda, man qoma, siapa yang menghidupkan man qoma, ya, lail fi Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang kita harapkan, ya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah, beredar kabar bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihina. Dan salah satu bentuk hinaan kepada Nabi yang paling sering, yang paling akurat, kesalahannya. Bukan kebenaran, kesalahannya. Dan yang paling sering dijadikan bulan-bulanan adalah titik dua, garis bawah, pindah spasi. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ibu-ibu ada di belakang? Ada. Ibu, dengar suara saya? Tapi kita kejauhan nih. Cie. Serasa gak enak kalau jauh dari ibu-ibu. Ya. Ada 9 hal yang membatalkan syahadat kita. Hati-hati. Hati-hati. Ada 9 hal yang membatalkan syahadat kita. Apa 9 hal itu? Lantas kenapa syahadat bisa batal? Saya balik tanya, emang kenapa gak bisa batal? Kan dia kan rukun. Yang namanya rukun pasti ada yang membatalkan. Yang namanya rukun pasti ada yang membatalkan. Rukun Islam 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat itu rukun. Dan setiap rukun ada yang membatalkan. Ini perlu diajarin oleh anak-anak dari kecil mestinya. Ambil dari paling belakang, haji. Ada gak yang membatalkan haji? Apa itu yang membatalkan haji? Tidak wukuf. Kumpul suami istri dalam kondisi ihram. Batal hajinya. Naik puasa. Ada yang membatalkan puasa? Ada. Apa itu? Makan dan minum di siang hari. Batal puasanya. Naik lagi puasa, puasa zakat. Ada yang membatalkan zakat? Jelas ada. Kurang antara ruku apa namanya nisabnya, persentasenya, nilainya maupun haulnya. Batal zakatnya. Sholat. Ada yang membatalkan sholat? Ada? Jelas ada. Kentut. Ya. Mencret. Makan, minum dan sebagainya. Batal sholatnya. Ya. Dan syahadat. Ketahuilah yang membatalkan syahadat. Banyak ya, syirik pada Allah, kitab sihir, santet, teluh, pelet, gendam, ngepet, itu batal syahadatnya. Syirik kepada Allah, batal syahadatnya. Nomor satu, berhukum dengan selain Allah, batal syahadatnya. Meyakini ada kekuatan lain, ya, batal syahadatnya. Nah ini nih, hati-hati bu, bu, hati-hati. Tidak setuju dengan apa yang dilakukan Nabi membatalkan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hati-hati. Protes dengan Nabi bisa kufur. Sebagaimana seorang, bukan protes, ya, seorang dari suku apa namanya itu ya, suku Khurasan, suku yang datang kepada Nabi dari Badui. Datang kepada Nabi dan berkata, ya Muhammad, adillah kamu. Ini manusia celaka ini. Demi Allah, kalau bukan Allah dan Rasulnya yang kamu bilang adil, siapa lagi yang lebih adil dari Allah dan Rasulnya, kata Nabi. Kurang ajar banget tuh orang. Orang itu ciri-cirinya, kata Nabi, pakai sarung menjelang betisnya. Sampai betis tuh dipakai. Tingginya tuh sampai betis. Jenggotnya panjang, tak terawat. Ada tanda hitam di jidatnya. Seolah-olah tanda orang soleh. Seolah-olah tanda orang soleh. Tapi dia enggak, dia jago baca Quran. Tapi Quran tidak lepas daripada cuman sampai kerongkongannya doang. Boro-boro sampai hati. Dan berkata, ya Muhammad, adillah kamu. Ini kurang ajar. Ini bisa tersesat. Bisa batal syahadatnya dan bisa kafir. Dan memang orang-orang seperti ini paling gemar mengkafirkan saudaranya. Banyak saling bunuh di negara-negara Arab. Orang-orang yang kayak begini. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa saya panggil ibu? Karena ada satu yang suka ganjal di hati ibu. Yaitu apa? Tentang Nabi beristri banyak. Jujur lo sama gua. Betul? Ya diem. Kalau dalam hati ibu berkata, coba Nabi bininya satu. Hati-hati. Itu namanya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak aja begitu kata-kata. Apa itu? Haram hukumnya kata-kata itu. Jangan coba kalau berarti ada sesuatu yang lebih baik. Demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Wallahi, wabillahi, watallahi, apapun yang Nabi lakukan itulah best of the best. Top, Marco top. Kalau sama suami boleh begitu ngomongnya. Saya mau suami saya satu aja istrinya, boleh. Boleh begitu. Kalau sama Rasulullah enggak bisa bilang begitu. Ya. Kalau sama suami ketika dia macam-macam, boleh ibu nyanyiin. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu? Boleh itu bilang, kau curangi aku. Silahkan nyanyiin begitu. Tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagak bisa begitu. Dan sekarang kita lalap. Kita apa ya? Kita sikat habis teori yang membusukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terpaksa saya ngambil satu topik saja. Karena kalau berbagai macam topik enggak kelar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh beristri banyak oleh mereka dengan mengatakan dan membanding-bandingkan. Dia komparasi dengan mengatakan, lihat dong Nabi saya, lihat dong Tuhan saya, lihat dong sesepuh saya, lihat dong panutan saya. Dia sebut tuh, Yesus yang tidak beristri. Bandingkan dengan Nabi kalian yang beristri banyak. Gitu kan? Begitu kan kata mereka kan? Mari kita lalap dengan cerdas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Boleh, silahkan kau katakan demikian. Tadi kamu bilang apa? Nabi, oke. Oke, lu mau ngomong apa? Mau ngomong soal Nabi sebagai Nabi atau Nabi sebagai kepala negara? Mau ngomong Nabi sebagai Nabi atau Nabi sebagai Raja? Yang jelas kalau mau ngomong. Yang jelas kalau mau ngomong. Ayo kita komparasi. Apple to apple. Ayo, silahkan. Tanyakan begitu. Ya dengan nabi-nabi yang lain, misalnya dia bilang begitu, oke, okay. Ya pak, pak, pak, ya, yeah. Apaan? Oke, okay. Yuk kita katakan nabi dengan nabi, nabi Adam, nabi Idris, nabi Nuh, nabi Hud, nabi Saleh, nabi Zakaria, nabi Yahya, tidak satu pun yang beristri satu, sampai nabi Isa alaihissalam istrinya dua. Tidak satu pun, yang satu saja. Kenapa? Karena memang pada masa itu memang dibutuhkan. Kalau nggak begitu nggak ada lu, gitu bilang. Harus supaya banyak berkembang biak, gitu loh. Bahkan kalau perlu seperti Nabi Daud istrinya ratusan. Supaya apa? Lahir keturunan-keturunan daripada Nabi Daud. Kalau perlu seperti Nabi Sulaiman 900. Tujuannya apa? Terlalu manusia kalau gak ada dia gimana coba. Kalau gak ada yang seperti itu. Tapi itu berlaku pada masanya doang. Gitu loh, bukan pada masa sekarang. Dan kalau mau bandingkan Nabi dengan Nabi, maka dari seluruh Nabi yang istrinya satu, cuma Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah. Kenapa? Karena pada waktu periode Mekah beliau adalah murni seorang Nabi. Jadi kalau mau bandingkan Nabi dengan Nabi dong. Betul? Ini komparasinya kayak begitu, biar cerdas ngomongnya. Yuk, dia sebagai Nabi, Rasulullah sebagai Nabi, satu-satunya Khadijah. Itu pada waktu di Madinah, oh bilang dong, lu mau ngomong membaca tahun berapa? Lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong Nabi sebagai seorang raja? Ayo, ayo dong, bandingkan antara raja dengan raja. Begitu kita bilang begitu, tolong buat kepala Anda, jangan bandingkan dengan tahun sekarang dong. Nabi hidup lahir tahun 571. Mendapat wahyu tahun 610. Kemudian hijrah ke Mekah 623 sampai di Madinah. Pada waktu 623, pada waktu 623 sampai 630, tanyakan kepada mereka yang menuduh Nabi istrinya banyak. Jangan bandingkan dengan tahun sekarang. Hiduplah di masanya kalau kita pengen bahas. Pada waktu itu beliau raja, betul? Pada waktu itu beliau kepala negara, betul? Karena setelah di Madinah, beliau membentuk sebuah negara madani yang disebut Madinatul Munawwarah. Dan beliau murni seorang raja di samping seorang nabi pada waktu periode Madinah. Oke, dan tanyakanlah kepada mereka, wahai orang-orang yang mencela nabi, kau berkata agamamu suci, bersih. Pada waktu itu, tanyakan, Heraklius adalah raja Romawi yang beragama Nasrani. Berapa istrinya? 600. Raja Nasrani, ratusan. Raja Najasyi, ratusan. Raja Madinah? 9. 11. 12, silahkan. Sedangkan mereka ratusan. Ini fakta. Ini apple to apple. Jangan lo ngomong orang sekarang lo. Dan akhirnya kita kupas satu demi satu. Ya bu, demi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi istri-istrinya semua dengan alasan-alasan yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak melamar setiap orang wanita cantik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melamar mereka semua. Bahkan Khadijah yang dahulu menyatakan cintanya. Jadi kalau masih jomblo enggak apa-apa, apalagi Jonas. Jomblo ngenes. Ungkapkan itu enggak masalah, sunnah. Ya. Sunnah, enggak apa-apa ungkapkan ya. Saya ingin menikah dengan Anda. Enggak ada masalah. Kalau ditolak katakan alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah? Pasti kita enggak cocok. Gitu jangan. Ditolak terus sedih, jangan. Ya, ditolak alhamdulillah. Kenapa? Pasti kita enggak cocok. Kok begitu? Iya dong. Kan Allah bilang, laki-laki baik berpasangan dengan wanita baik. Wanita baik berpasangan dengan laki-laki baik. Kalau lu nolak saya pastikan saya baik, kamu enggak baik. Gitu. Keren kan? Keren, dimikir tuh pasti ya. Itu cara menolak gitu ya. Nah jamaah sekalian, lihatlah Khadijah satu dan beliau yang melamar Nabi SAW awalnya. Dan terus Nabi satu-satunya yaitu Khadijah. Sampai kemudian selesai masa di Mekah, Nabi kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi sudah kepala negara dan statusnya duda. Semua anak-anaknya telah keluar dari rumah. Fatimah diambil Ali. Zainab, Rugaya, Ummi Kalsum diambil Utsman dan wafat. Tinggal Nabi seorang diri di rumahnya. Nabi sebatang kara di rumahnya. Kepala negara ini. Kita lagi ngomong Nabi sebagai kepala negara. Kita lagi ngomong Nabi sebagai raja. Kita lagi ngomong Nabi sebagai pimpinan kota Madinah, Munawarah. Lalu kemudian ditanya, yang nyuci siapa? Yang nyerika siapa? Yang nyapu siapa? Yang ngepel siapa? Yang masak siapa? Yang siapin makanan siapa? 2 tahun Nabi menduda. Sahabat mulai mikir, harus ada orang yang melayani Nabi SAW. Maka atas usul sahabat, maka diputuskan seorang yang bernama Saudah. Anaknya 7, umurnya 72. Sebagai orang yang dinikah oleh Nabi dan tinggal bersama Nabi dan merawat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Nabi. Yang cuciin baju, yang siapin air, yang siapin buat mandi, yang siapin buat makan, yang bikinin teh kopi, yang siapin kurma, air kurma dan sebagainya. Sampai di tengah-tengah suasana seperti itu, ya, di tengah-tengah suasana seperti itu, tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Nabi dan berkata dalam mimpinya, ya Rasulullah, ini istri Anda. Nabi enggak heroin. Heroin apa? Nabi tidak hiraukan. Maklum bahasa gue heroin. Bahasa Tanabang enggak hero, hirau ya, bahasa yang baik dan benar. Enggak hiraukan. Kalau kita bilang enggak heroin, ya. Cuekin bahasa sekarang lah anak muda. Nabi cuekin. Pada hari kedua datang lagi malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini istri Anda. Nabi cuekin. Sampai hari ketiga dibuka hijab itu dan kelihatan betul-betul wajah Aisyah ternyata. Ya. Ya Rasulullah, ini istri Anda. Ketika itu malaikat Jibril datang dan minta Nabi untuk melamar Aisyah. Bukan Nabi kepengenan. Bukan Nabi kepengen. Saya bersumpah demi Allah. Mengapa? Karena ada dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar bukan maksud untuk melamar, Tapi Nabi Muhammad SAW bertanya pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, maza ra'yuk? Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Telah datang kepadaku malaikat Jibril dan membawa seorang wanita, dan ternyata wanita itu adalah Aisyah anakmu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Dalam hadis itu apa kata Abu Bakar Siddiq? Dan lihat asbabul wurud daripada hadis itu, sebab-sebab turunnya hadis itu. Setelah satu bulan lebih lamanya, Abu Bakar Siddiq menawarkan Aisyah kepada sahabat-sahabatnya. Nikahi anakku, enggak mau. Nikahi anakku, enggak mau. Nikahi anakku, enggak mau. Kenapa orang menolak dengan permintaan Abu Bakar Siddiq untuk menikahi anaknya? Kenapa? Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq, sebenarnya Nabi bukan maksud melamar. Nabi cuma bertanya, apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Telah datang kepadaku Jibril membawa seorang wanita, dan ternyata itu adalah Aisyah. Abu Bakar Siddiq langsung keluar, langsung lari dan ke pasar dan berteriak, ya Quraisy, kalian yang menolak anak-anakku, dengar, dia dilamar oleh laki-laki terbaik yang ada di muka bumi. Nabi belum keluar kata-kata saya melamar. Hadisnya begitu, Bapak teliti lagi dong. Kupas hadisnya dengan detail. Nabi gak bilang, aku datang untuk melamar anakmu. Tidak. Nabi katakan, apa pendapatmu? Telah datang kepadaku Jibril. Ya. Dan dia membawa seorang wanita yang ternyata Aisyah. Hah? Hei, lari keluar. Lari keluar. Dilamar Nabi, dilamar Nabi. Nabi punya adab yang luar biasa. Gak mungkin Nabi katakan, eh bukan, eh bu, sini, sini. Gue belum ngomong ya, Nabi gak bilang begitu. Nabi dengan santunnya, ya, dia ngomong begitu. Itu Rasulullah, gak mungkin Nabi mengecewakan sahabatnya. Jangankan Abu Bakar, jangankan peristiwa ini. Alangkah malunya Abu Bakar kalau Nabi bilang, eh, gue belum ngomong, gue ngelamar. Enggak, Nabi gak begitu. Nabi SAW malahkan pada waktu datang ke rumahnya serombongan teman-teman, sahabat-sahabatnya, dan salah seorang di antara mereka kentut. Nabi gak bilang, siapa tuh yang kentut? Enggak. Dan Nabi tahu, yang kentut itu lagi kebetulan makan daging unta. Dan Nabi nyindir dengan kata begini, siapa-siapa yang makan daging unta, maka ulangilah wudunya. Kan yang makan bukan dia doang kan? Diri kan yang lain kan? Diri kan? Yang kentut bilang apa? Selamat, gue gak ketahuan. Tuh Rasulullah. Santun, kalem, gak bikin malu orang. Juga pernah ketika khutbah, ada yang kentut. Nabi bilang, yang kentut siapa tadi? Tolong, wudu lagi. Enggak, orang itu gak diri. Nabi tahu, dia pasti malu. Dan Nabi gak pernah menyalahkan orang dengan cara seperti itu. Nabi cuma berkata ketika Bilal mau qomat, Tadulu Bilal. Sesungguhnya memperbaharui wudu itu adalah bagian daripada sunnah. Berdiri rame-rame orang, wudu ulang. Yang kentut bilang apa? Yes. Itu Rasulullah. Nggak pernah membuat malu orang. Abu Bakar dan Umar pernah berselisih paham. Ya, soal zakat gitu ya. Umar berpendapat begini, Abu Bakar berpendapat begini. Sampai keras. Biar ribut. Lalu kemudian Nabi menengahi dengan cara apa? Amma ba'du. Nabi menengahi dengan cara naik khutbah di mimbar. Dan Nabi berkata apa? Umar, kamu salah. Enggak. Abu Bakar, kamu benar. Tidak. Nabi cuma berkata, andai kata iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq, maka lebih berat iman Abu Bakar Siddiq. Khalas. Kira-kira apa maknanya itu? Martin, macam-macam loh. Demi Allah, kata Nabi, kalian semua bertanya lebih dulu atau meragukanku sebelum masuk ke dalam Islam. Kecuali Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menerima tanpa bertanya dan menerima tanpa ragu. Dan Rasulullah mengeluarkan hadis yang sangat populer, umatku yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq. Nangis Umar bin Khattab mengakui keutamaan Abu Bakar lebih tinggi daripada semua manusia, bahkan semua makhluk selain Nabi dan Rasul, semua makhluk di muka bumi keutamaan daripada Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab minta maaf. Begitu cara Nabi. Enggak mungkin Nabi permalukan. Juga ketika Ali bin Abi Thalib berselisih paham dengan Abu Musa Al-As'ari ketika habis memimpin perang di Yaman, Hadramaut, merangin orang Syiah, merangin orang Khawarij, dipimpin oleh Ali. Ali kira udah selesai perang, Ali buru-buru pulang. Lalu kemudian Abu Musa Al-As'ari ditunjuk oleh Ali sebagai penggantinya. Di perjalanan dingin, Abu Musa Al-As'ari memakai mantel, memakai kemul supaya adem, supaya enggak dingin, ya, memakai kemulnya dan menunggangi unta dan kuda dari pampasan perang dari orang Hadramaut Yaman. Nah, ketahuan sama Ali, Ali marah. Ya Abu Musa, ini adalah ghanimah, enggak boleh dipakai dulu. Abu Musa berkata, siapa yang pakai, siapa yang milikin, daripada kita kedinginan, mendingan kita pakai. Tapi enggak boleh, ini belum dibagi, kata Ali. Enak aja, jangan sok tahu, jangan lebay loh. Jangan kadang mau milikin juga, kita cuman pakai doang. Tapi akan ada kan rasa kan, nih aku pakai yang ini kah? Itu kan ingin memiliki kan? Enggak boleh, kata Ali. Pelihara hati. Itu namanya ingin memiliki ghanimah. Haram sebelum dibagi-bagi oleh Allah dan Rasulnya. Begitu katanya. Tapi Abu Musa tetap cuekin dan pakai. Maka Abu Musa dan Ali tidak bicara selama perjalanan. Cuek-cuekan. Bahkan seluruhnya orang berpihak pada Abu Musa dan cuekin Ali bin Abi Thalib sendirian. Sehingga dunia merasa sempit, kata Ali bin Abi Thalib, karena satu pasukan cuekin dia, padahal dia pemimpinnya. Sampai di Mekah diaduin sama Nabi. Nabi enggak bela Ali, enggak bela Abu Musa Al-As'ari. Nabi diam 1000 bahasa. Lalu ketika sampai di Ghadirkum, ya di Ghadirkum, yang orang Mekah tinggal di Mekah, yang orang Yaman pulang ke Yaman, yang orang Taif pulang ke Taif, yang orang Riyadh bisa sekarang gitu ya, pulang ke Riyadh, yang orang Irak pulang ke Irak, yang orang Persia pulang ke Persia, yang orang Syam pulang ke Syam, tinggallah orang Madinah, yaitu orang yang berselisih paham dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi dengan santunnya diangkat tangan Ali dan berkata, man kuntu maula fa'aliyu maulahu. Siapa yang jadikan aku pemimpin, Ali juga pemimpinnya. Maksudnya untuk mendamaikan. Dan akhirnya Abu Musa menyadari kesalahannya. Ali yang benar, ghanimah tidak boleh dipakai. Ghanimah harus dibagikan oleh Allah, Allah dan Rasulnya. Begitu cara Nabi. Bukan nunjuk, Abu Musa, lu salah. Ali benar, lu minta maaf. Enggak begitu Nabi. Tapi hadis yang tadi saya baca diplesetin sama orang Syiah. Ada enggak Syiah di sini? Enggak bakal mau nyampur. Ya? Enggak bakal mau nyampur sama kita. Ya? Kenapa? Karena dia bukan Islam. Ini direkam kan? Direkam kan? Direkam. Rekam, dengerin baik-baik, bukan Islam. Karena enggak mau nyampur sama kita. Mau sembahyang sama kita? Kagak. Mau sembahyang di masjid kita? Kagak. Mau bermakmum sama kita? Kagak. Mau sholat Jumat sama kita? Kagak. Ya. Orang Syiah berkata, ini hadis legitimasi untuk mengangkat, dan itu adalah sebuah isyarat dari Nabi bahwa ketika Rasulullah wafat yang gantiin mesti Ali keluarga. Coba lihat dong Nabi Ibrahim, siapa yang lanjutkan? Ismail dan Ishak. Coba lihat Ishak, yang lanjutkan siapa? Yakub. Coba lihat Yakub, yang lanjutkan siapa? Yusuf. Semua nabi keluarga. Coba lihat Musa, yang lanjutkan Harun. Coba lihat Daud, yang lanjutkan Sulaiman. Coba lihat Zakaria, yang lanjutkan Isa. Semua nabi saudara keluarga. Masa Nabi Muhammad yang lanjutkan? Masa Abu Bakar dikafirkan Abu Bakar Siddiq gara-gara itu. Dan Nabi sudah kasih isyarat, kata orang Syiah, man kuntu maula fa'aliyu maulahu. Padahal hadis itu untuk mendamaikan antara keributan Ali dengan Abu Musa Al-As'ari. Jadi Nabi juga begitu, enggak mungkin mempermalukan Abu Bakar Siddiq ketika Nabi berkata, ketika Abu Bakar berkata, "Quraisy, anak gua dilamar sama lu nolak anak gue dilamar sama sebaik-baik manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata apa? Gitu. Ya udah. Dan Nabi akhirnya menikahi Aisyah di usia zaman sekarang dimulakan Allah. Mari kita baca hadis Nabi. Ya Pak, ya Bu. Anda dapat hadis dari mana sih? 6 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Dari mana? Hadis mana? Yuk kita pakai logika sederhana ya. Sederhana banget pakai logika hitung-hitungan ya. Yuk, saya ada pidol pulpen. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Oke. Okay. Ini tahun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun berapa Nabi menikah Khadijah? Umur 25. Tahun berapa? 571 tambah 25 berapa? 596. Apa yang terjadi dengan Nabi? Nikah dengan Khadijah. Apa yang terjadi dengan Aisyah? Apa yang terjadi dengan Aisyah? Belum lahir. Umur Nabi pada waktu ini berapa? 25. Aisyah berapa? Belum tahu. Maka kita gak ada informasi soal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak. Pertama umur 27, Abul Qasim. Dipanggil Abul Qasim karena anaknya Qasim. Ya, namanya Qasim namanya. Terus punya anak lagi Zainab, terus punya anak lagi Rugayyah, terus punya anak lagi Abdullah, terus punya anak lagi Ummi Kalsum, punya anak lagi yang bontot Fatimah. Maka selesailah sampai dengan Fatimah. Saya mau ambil garis ini tit gitu ya. Tit gitu ya. Dah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nih Ibu kelihatan ya? Ada. Oh, ada gua di situ. Ada di belakang Ustaz. Enggak jelas. Ya. Lalu Pada masa jahiliyah, anggaplah tahun di mana 10 tahun Nabi sebelum jadi Rasul. Berarti tahun berapa? Nabi kan 610 kan? 610 jadi Nabi kan? Kan usianya 40 kan? Betul tidak? Betul tidak? 610. Ambil 10 tahun sebelumnya berarti tahun 600. Kira-kira tahun 600 apa sih yang terjadi? Tahun 600 Masehi, apa yang terjadi dengan Nabi? Usianya berapa waktu itu? Berapa? 30. Berapa Khadijah? Ada enggak informasi soal ini? Ada enggak? Ada. Hadisnya Bukhari. Apa kata Aisyah? Aku sering melihatnya ketika dia berkunjung ke rumah ku sebelum jadi Rasul. Hadis Bukhari. Paham maksudnya? Udah ada belum pada waktu itu? Kalau enggak dari mana? Emang diintip dari lubang pusar? Ya. Dua. Hadis kedua, Aisyah berkata, hadis Bukhari juga, Aisyah berkata, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras, mabuk, atau menyembah berhala, baik pada masa jahiliyah maupun masa kerasulan. Udah ada belum? Kira-kira umurnya berapa? Gak mungkin Anda, orang bisa ingat ketika usianya 2 tahun ingat semua, gak mungkin. Pada waktu itu ikut TK gak? Apa langsung kuliah lu lahir? TK kan? TK. Siapa guru TK-mu? Pernah TK juga? Siapa guru TK-nya? Siapa guru TK-nya? Rata-rata orang lupa. TK umur berapa? 5 tahun. Orang gak bisa ingat umur 5 tahun. Masuk SD, 6 tahun. Oke? Okay? Siapa guru SD-mu? Siapa? Bu Siti. Bu Siti. Lu sebut siapa juga gue gak percaya. Iya kan? Itu kan dia dan Tuhan yang tahu kan? Siapa guru SD-mu? Pak Asep. Pak Asep. Jadi rata-rata orang SD ingat? Ingat. Siapa teman sebangkumu? Torik. Siapa teman sebangkumu? Fikri. Siapa teman sebangkumu? Tahu. Enggak SD ya? Saya ingat teman sebangku saya Taufik. Gurunya SD kelas 1 Pak Hamid. Guru kelas 2 Pak Hamid. Guru kelas 3 Pak Hamid. Karena SD-nya terpencil, ya. Gurunya dia-dia aja. Kelas 4 baru. Ya kelas 3 enggak. Kelas 3 itu Pak Darna. Pak Darna. Kelas 4 itu Ibu Siregar. Kelas 5 Ibu Tin Suhartinah. Kelas 6 Bapak Kosasih. Ya, kelas 1 sebangku sama Taufik, kelas 2 sebangku sama Taufik, kelas 3 sendiri. Ya, kelas 4 sebangku sama Edi Hutapea. Kelas 5 sebangku sama Indra. Kelas 6 sebangku sama Indra. Jadi ingat. Jadi SD patokan kita ingat. TK enggak ada yang ingat. TK enggak ada yang ingat. Oke. Sepakat kita SD baru ingat. Umur berapa SD ingat? Ambil semudah-mudahnya Aisyah umur 6 tahun. Semudah-mudahnya Aisyah umur 6 tahun. Jadi Nabi 30, Aisyah 6 tahun. Udah paham kelanjutannya? Ini Bukhari Pak yang saya ngomong. Ya. Ada lagi satu keterangan di mana Aisyah berkata, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Surat Al-Qamar itu diturunkan tahun keempat kenabian. Nabi jadi Rasul 610, tambah 4, 619. Nabi, ya, oh. 614. Tahun keempat kenabian, Nabi 610. Iya, 614. 614. Masa jahiliyah. Oke. Pada waktu 614 usia Nabi berapa? 44. Nah, 571 kan? 44. Nabi 44. Ini surat Al-Qamar diturunkan. Jadi kita seperti ini mengkaji DNA yang hilang, mata rantai yang hilang. Kita kaji, kita kupas, setiap ada informasi kita masukin ke dalam tabel. Dan informasinya harus akurat. Bukhari, Muslim. Aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Klop gak? Pada waktu 30 tambah 44 berapa? 14. Kalau gadis remaja berarti berapa? 20. 20 bukan remaja, dewasa. Berarti ini gak klop umur 30. Dan saya tidak klop umur 600. Oke, sekarang kita sepakat dulu. Gadis remaja umur berapa tahun? 15. Oke. Siapa yang punya gadis remaja? Umur berapa anakmu mens pertama kali? 11-12 ya. Sama anak saya juga 12 tahun mens. Setuju enggak kalau semudah-mudahnya 12 tahun usia remaja? Setuju. Kalau gitu ini kita ganti 12. Kalau ini kita ganti 12, maka umur berapa? Naik ke atas. 40-nya 12, 30-nya berapa? dua. Mampukah orang dua ngelihat? Orang umur 2 tahun enggak ngelihat mampu? Tidak. Kalau begitu ininya yang kita kurangi lagi. Hitung-hitungan, lihat aja. Taruhlah Nabi 5 tahun mainnya ke rumah Abu Bakar Siddiq, 35. Dan ini menjadi 605. 605. Maka 35 ke 44 berapa? 9. 12 ke 9 berapa? 3. Tiga lima ke empat empat berapa? 3 ke 9 berapa? 9. Sepakat? Berarti umur 3 tahun Aisyah udah tahu? Belum. 4? 5? Mungkin. 5 mungkin? 5 mungkin? Berarti ini? 14 kan tambah 9. Klop enggak? Klop? Aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Klop? Klop. Ini hadis semua. Kita main angka. Logika dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah tahun berapa? Hijrah di Mekah 13 tahun. Jadi berapa? 6-10 tambah 13 6-2-3. Pada waktu 623 Masehi Nabi usia berapa? 53. Kejadiannya apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Usia Aisyah berapa? 44 ke 53 berapa? 23. Kok 23? 9 tahun. 9 dong. Jadi usia Aisyah? 23. Terus Nabi Aisyah dibilang 9 tahun nikah sama Nabi itu dari mana? Apalagi 6 tahun dari mana? Coba jawab, dari mana tanggung jawab lo? Lo yang ngomong tadi. Tanggung jawab. Ini fakta hadis semua. Dan Nabi SAW kemudian tinggal di Madinah selama 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Berarti 627. 53 jadi berapa nih? 57. 7. Menikah dengan Aisyah. 4, 23 tambah 4. 4. Terus tahu-tahu Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun, umur 6 tahun tuh dari mana? Oke, sekarang kita hubungkan dengan yang lain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kepahaman malam ini kepada kita. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Pertanyaan saya cukup dijawab dengan kenapa Nabi dipanggil Abul Qasim? Bapaknya si Qasim. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Bapaknya kucing. Kucing Hurairah itu kucing kecil. Saya, anak saya Aisyah. Maka bagi kalangan tradisi orang Arab, saya harusnya dipanggil Abu Aisyah. Saya dengan lingkungan saya kering kalau gak dipanggil, ya Abu Aisyah, ta'al. Hei, bapaknya Aisyah, sini. Begitu, itu tradisi orang Arab. Lalu kenapa Abu Bakar dipanggil Abu Bakar, padahal namanya Abu Quhafah? Kenapa dipanggil Abu Bakar? Kenapa? Bakar, biker, artinya perawan. Bapak yang punya anak perawan. Abu Bakar, bapak yang punya anak perawan. Siapa anak perawan ketika masih jahiliyah? Apalagi kalau bukan Aisyah, karena Asma sudah nikah jauh sebelum Nabi jadi Rasul. Buktinya Asma pada waktu Nabi bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar, Asma lah yang bolak-balik mengantarkan makanan di saat dia hamil anak kedua. Kalau Aisyah dituduh menikah Nabi umur 6 tahun, sedangkan umur Asma dengan umur Aisyah cuma selisih 1 tahun, adik kakak, cuma selisih 1 tahun. Pakai otak, pakai logika, anak mana umur 5 tahun punya anak 2? Jawab dong dengan cerdas, jawab. Masa ada anak umur 5 tahun punya anak 2? Kalau tuh, kalau Nabi menikah sama Khadijah, sama Aisyah di Madinah, Aisyah umur 6 tahun, berarti pada waktu di Gua Sur, jangan di Gua Sur kan mau ke hijrah kan, Mekah Madinah kan, ya. Dan di Madinah Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun katanya. Berarti potong 2 tahun berarti 4 tahun, pada waktu hijrah 4 tahun. Sedangkan Aisyah sama Asma selisihnya umurnya setahun. 4 tahun Aisyah. Berarti Asma 5 tahun. Tapi udah punya anak 2. Beda ibu antara Asma dan Aisyah, beda ibu. Betul, beda ibu. Tapi dua-duanya selisih 1 tahun. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq menikahi dengan waktu yang bersamaan. Antara anak pertama Abdullah, anak kedua Muhammad. Anak ketiga Asma, anak keempat Aisyah. Beda emak. Asma dan Aisyah selisih 1 tahun, satu bapak, beda emak. Begitu kata ahli sejarah. Begitu kata Ibnu Katsir dalam Tarikh Aswasil Anbiya. Begitu kata Tarikh At-Tabari. Begitu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Enggak mungkin saya berkata-kata tanpa ada kekuatan dalil yang kuat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Arabi, Ibnu Katsir, At-Tabari, ini yang beliau jelaskan. Cuma saya menggarisbawahi dengan tabel biar lebih memahaminya. Masyukur ya sih, ingetin saya. Silahkan. Jadi kalau dari lihat sisi sejarah yang lengkap, baik siapa Abu Bakar, baik siapa Asma, ya, yang dinikah dengan Zubair, baik Aisyah, baik urutan-urutan hadis, baik perkataan-perkataan Aisyah, semuanya valid ke sini. Adapun hadis Bukhari, satu-satunya hadis yang menceritakan Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun diriwayatkan bersumber dari Hisham bin Urwah. Dalam ilmu mustalahul hadis, siapakah yang kita sebut Hisham bin Urwah ini? Hisham bin Urwah adalah seorang perawi dan beliau diambil sebagai perawi, perawiannya ketika masih tinggal di Madinah. Ketika usianya 73 tahun, dia hijrah, dia pindah dari Madinah ke Irak. Hisham bin Urwah kemudian tinggal di Irak. Ketika usia 73 tahun dan menjauh dari Madinah dan tinggal di Irak, Hisham bin Urwah pikun. Dan tidak ada lagi hadis yang diambil dari Hisham bin Urwah ketika dia singgah, ketika dia pindah ke Irak. Dan satu-satunya hadis yang diambil dari Hisham bin Urwah ketika dia tinggal di Irak adalah hadis yang bersumbang menceritakan Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun. Dan itu hadis dari Hisham bin Urwah, satu-satunya. Sedangkan hadis dari Abu Hurairah menyatakan demikian. Dari Ibnu Jabir menyatakan demikian. Dari Ibnu Umar menyatakan demikian. Kenapa hadis Hisham bin Urwah itu yang diambil dan dipopulerkan dan disebarluaskan dan terus diceritakan dalam gharanik, cerita-cerita yang mendiskreditkan Nabi ini dikupas habis dengan segala macam bumbu-bumbu seksual yang jijik kita membacanya. Itulah orang untuk menjatuhkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal faktanya demikian. Mudah-mudahan kajian singkat ini membuat kita makin paham. Begitulah pernikahan Nabi dengan Aisyah. Lanjut. Pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsin setelah itu. Nabi menikahi Zainab binti Jahsin semata-mata karena perintah Allah yang ingin menghapus sistem anak angkat. Sebagaimana kita ketahui, Zaid bin Muhammad adalah anak angkat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum ada Abdullah, bahkan sebelum ada Abul Qasim, sebelum ada Qasim. Ya, dalam sebuah pertempuran, ya, Abu Thalib memenangkan pertempuran dan mengambil seorang anak kecil sebagai ghanimah waktu itu, dan kebetulan yang diambil itulah Zaid bin Harisah, masih kecil, dan kemudian dihadiahkan untuk Nabi dan Khadijah sebagai pengantin baru. Maka Nabi sayang banget dengan Zaid, dan Zaid pun sayang dengan Nabi karena akhlaknya luar biasa. Kemudian ketika usianya sudah mencapai kira-kira 10 dan 11 tahun, datang ini, ya, dari suku sebelah, ya, mencari anaknya yang bernama Zaid. Pasti bapaknya Harithah. Lalu kemudian ketemu, dia lagi dirawat oleh Nabi. Maka Nabi berkata kepada Harithah, Zaid sudah berakal, Zaid sudah punya pikiran. Silahkan Zaid memilih. Apabila dia memilihmu, maka akan aku serahkan karena Allah. Tapi kalau dia memilihku, maka aku pastikan tidak ada yang bisa memisahkan aku dengannya. Weh, Nabi keren kalimatnya. Ya. Maka ditanyalah kepada Zaid. Ya Zaid, ini adalah orang tuamu. Ya, saya tahu. Ini ibumu. Ya, saya tahu. Saya mencintainya. Dan silahkan, apakah kau ingin bersamaku atau kembali kepada orang tuamu? Lari ke orang tuanya, Zaid. Tapi, lari ke orang tuanya untuk cium, untuk minta. Dibilang begini. Ya ayah, ya ibu, dia adalah Muhammad, dia kakakku, dia ayahku, dia pamanku, dia kakekku, dia kekasihku sejati. Tolong, jangan pisahkan aku dengannya. Pada waktu itu Muhammad bin Abdullah yang belum jadi nabi, begitu gembiranya dengan ucapan ini. Digendonglah Zaid dan dibawa ke Ka'bah dan disaksikan dengan semua orang. Saksikanlah bahwa ini adalah Zaid bin Muhammad. Dan itu terjadi kepada semua orang. Karena ini adalah adat istiadat orang Arab. Adat istiadat orang Arab. Akhirnya kacau nasab. Karena Abu Bakar juga punya anak angkat. Umar juga punya anak angkat. Utsman juga, Ali juga. Sahabat-sahabat, Abu Musa juga. Abu Talha bin Auf juga. Kacau. Sampai pada satu saat, Allah dengan santun, dengan pelan, dengan kalem. Sebagaimana Allah ingin mengharamkan khamar, pelan-pelan. Khamar boleh, tapi menjauhi waktu sholat. Habis sholat mabok, silahkan pada waktu itu. Pada waktu itu. Catat. Lalu kemudian setelah bertahan lama, lalu kemudian turun lagi ayat. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Lalu setelah itu, baru kemudian haram mutlak, rijisun, najis, min amali syaitan, daripada amal setan. Baru haram, pelan-pelan. Budak, juga begitu. Hapus perbudakan, tidak, itu harta. Maka belinya pakai uang. Maka mulailah ada peraturan. Salah, bebaskan budak. Salah, bebaskan budak. Haji, salah, bebaskan budak. Puasa, pelanggar, bebaskan budak. Nggak ikut perang, bebaskan budak. Pelan, tapi pasti, maka sistem perbudakan terhapus. Anak angkat, itu harta. Begitu juga, pelan-pelan. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memutuskan, trek, tek, tek, tek, memutuskan, ya Nabi, nikahi Zainab. Bagaimana perasaan hati Nabi menikah dengan mantu? Dia bukan mantu. Zaid bukan anakmu. Ayatnya apa? Makana Muhammadun aba'in min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi itu bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian. Tapi beliau adalah Rasulullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan anakmu. Maka pada habis ayat itu, kemudian Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab, Allah memerintahkan Nabi menikahi Zainab. Supaya orang ramai sepakat bahwa tidak ada lagi anak angkat dalam Islam. Harus sebut nama nasabnya. Zaid bin Harisah. Kembali lagi. Dan Nabi, Allah memerintahkan Zainab bercerai dengan Zaid. Dan kemudian Nabi menikahi mantunya sendiri. Demi Allah, bukan karena keinginan Nabi. Setelah kejadian itu, orang banyak mencibir. Orang banyak ngatain dari belakang. Dan orang-orang itu adalah menjadi kafir di kemudian hari. Dialah Musailam al-Kazzab, Sajah Taimiyah, Tulaha bin Khuwailid, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay. Inilah tokoh-tokoh munafik yang selalu membicarakan kejelekan Nabi. Dan akhirnya kafir setelah Nabi wafat. Nabi dengan Maria al-Ghibtiyah. Sebagaimana orang dulu, kalau mau perang dan gak perang, yaitu perdamaian, maka damainya itu adalah menikah dengan anak pimpinan di sana. Tukar-menukar. Jadi anak Nabi harus dinikah dengan Raja Sono, keluarga Raja Sono mesti dinikah dengan Nabi, dengan Raja Sini. Maka Maria al-Ghibtiyah dinikah oleh Nabi, tapi Nabi tidak punya anak wanita lagi untuk dinikah dengan Raja Mesir. Maka sepihak doang. Itulah Maria al-Ghibtiyah. Bukan keinginan Nabi SAW. Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah sebelumnya di janda. Dan Hafsah, Umar bin Khattab menawarkan Hafsah dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar enggak mau. Umar menawarkan Hafsah dengan Utsman bin Affan. Utsman enggak mau. Umar menawarkan Hafsah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali enggak mau. Apa kesimpulannya? Kenapa semua orang menolak Hafsah? Anda tidak perlu jawab. Anda cukup berkata dalam hati saja. Jangan keluar dari kata-katamu itu. Kenapa semua orang menolak Hafsah? Jawab dari hatimu. Sekali lagi, orang-orang itu semua menolak Hafsah binti Umar. Kenapa? Wallahu a'lam, yang penting mereka menolak Hafsah. Hancur hati Umar bin Khattab. Hancur hati Al-Faruq. Anaknya ditolak oleh semua orang. Menurut keterangan Zainab atau Aisyah, pernah berkata, Zainab atau Aisyah pernah berkata, Hafsah itu orangnya konten, pendek sekali. Ya. Dan pernah tersebut. Dan kata Nabi, ucapanmu itu apabila ditaruh di laut, maka air laut menjadi keruh karena kotornya ucapanmu. Hafsah. Dan ketika sedang lagi galau-galaunya Umar bin Khattab datang ke rumahnya, dan ini barulah Nabi untuk pertama kali melamar seorang wanita. Dan wanita yang dilamar Nabi langsung satu-satunya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Betapa gembiranya Umar bin Khattab, galaunya hilang dengan anaknya dinikah oleh Nabi SAW. Sudah jam 11 kurang 10. Masih banyak sekali kisah-kisah yang seharusnya saya sampaikan. Kalau saya tambahin satu, mungkin kepanjangan. Sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup, saya mau sampaikan kabar bahwa mengajilah dengan cerdas. Ya, mengajilah dengan cerdas. saya membuat sebuah Quran yang insya Allah membuat kita cerdas dengan ngaji. Quran ini saya buat sendiri dengan teman-teman Pak Syarif ya. Quran ini gak ada bedanya dengan Quran yang lain, tapi Quran ini dilengkapi dengan QR code. Boleh di zoom? Jangan muka gue. Di zoom? Kelihatan? Kelihatan? Ini adalah QR code. Satu code ini berisi murattal, terjemahan, Departemen Agama, Bahasa Inggris, Tafsir, Maududi, Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Muyassar, Asbabun Nuzul, Kosakata, Wisdom, Share ke sosial media, ke Facebook, ke Twitter, satu ini. Dan terus bertambah, kami sedang tambah lagi dengan Tafsir Al-Azhar. Jadi kalau antum baca, Sal bani Israel kam atainahum min ayat. Kalau mau tahu artinya, kalau mau tahu arti tafsir dan sebagainya, ini satu-satunya di dunia, karya anak bangsa, Haikal Hasan, 3 tahun 9 bulan, cukup download di Play Store Smart Quran, maka keluar semuanya. Jadi ketika anda ngaji, ini gadgetnya. Apa nih? Apa ya? Sal bani Israel, benar nggak bacaan gue? Anda cukup scan saja. Udah. Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yu'minu billahi min ba'di ma ja'at fa innallaha shadidul 'iqab. Oh itu. Lalu anda mau tahu artinya, klik Departemen Agama. Tanyakan pada Bani Israel, berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami tanyakan kepada mereka, bla bla bla. Oh begitu. Terus kalau tafsir Al-Muyassar bagaimana? Wahai Rasul, tanyakan pada baris yang menentangmu, sudah berapa banyak ayat-ayat? Oh begitu. Oh terus kemudian, kalau itu tafsir, jalan lain apa jalan lain? Jalan lain, tanyakan hai Muhammad kepada Bani Israel, bla bla bla. Oh begitu. Terus kalau bahasa Inggris gimana bahasa Inggris? Maududi translation. Ask the children of Israel, how many a clear sign we have showed to them. Also ask them what the serve of chastisements Allah inflict on the community that after receiving Allah. Oh begitu. Terus share. Asbabun nuzul apa? Asbabun nuzulnya. Kami belum menemukan karena tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Ya. Tafsir Ibnu Katsir apa? Siksaan bagi orang yang mengubah nikmat Allah, mengejek orang beriman. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang Bani Israel. Mereka telah banyak melihat bukti-bukti yang jelas dan kebenaran. Paling lengkap Ibnu Katsir. Ada juga yang belum lengkap Ibnu Katsir karena kami sedang ketik. Kami ketik, kami save. Jadi kalau dibuka, Ibnu Katsir masih ada yang belum. Habis ini kami lengkapi dengan Tafsir Al-Azhar. Habis ini kami lengkapi dengan Tafsir Al-Misbah dan sebagainya. Enggak jadi Abdul Misbah. Udah jadi padahal, tapi enggak boleh. Ya. Karena yang ngarang meragukan, yeah. Takutnya ketemu jual jilbab, lalu nggak jilbab nggak wajib. Ini kami persembahkan, kepada yang itikaf di sini. Dan khusus bagi anda yang itikaf hari ini semua gratis pak, gratis semua gratis. Ini gratis, download nggak pakai bayaran, gratis. Ini pun bagi yang itikaf hari ini gratis juga. Anda boleh memiliki di sana, silahkan tinggal ambil. Anda cuma ganti ongkos cetak kok. Ya kan gratis kan? Cuman ganti ongkos cetak. Jelas semua? Alhamdulillah. Jadi lebih dekat dengan Nabi. Hari ini kita bahas soal rahasia indahnya pernikahan Nabi dengan para istrinya yang merupakan ini hak prerogatif Nabi SAW. Mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah ibadah yang khas, yang khusus hanya terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakini demi Allah inilah yang terbaik. Jangan ada dalam hati coba satu, coba atau hati-hati. Tidak setuju dengan yang Nabi lakukan, membuat syahadat kita batal. Ya, Nabi salah nih, batal syahadatnya. Nabi begini sih, batal syahadatnya. Totalitas sami'na wa ata'na, selesai. Tidak ada reses, tidak ada pertanyaan lagi. Sami'na wa ata'na, itu perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian sahabatku sekalian, itikaf kita hari ini semoga menambah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya makhluk terindah yang pernah Allah ciptakan ke muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua berkumpul kembali di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mencatat kita di sini. Ya, alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad, alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad, alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad, raditu billahi rabba wa bil Islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya. Mudah-mudahan Allah mencatat kita dalam akhirat di surganya Allah dan diingat-ingat oleh Allah di depan para malaikatnya, dan kita diingat-ingat dengan saling mengingatkan di antara kita. Demi Allah, ya Rab, wahai sahabatku sekalian, bila mana di antara kita ada yang tidak kita temukan di surga, ingat-ingatlah pertemuan ini dan jadikan ini sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katakan, ya Allah, dia teman saya. Dulu kami sama-sama ngaji di Telkomsel. Kami tidak melihat dia di surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua bersama-sama kembali masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah meminum telaga kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di hari kiamat diizinkan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diizinkan mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma habib la ya habibaka Sayyidina Muhammad. Allahumma al-fatiha bi akil fatiha bi karamat ya fatiha bi sirir fatiha bi al-majil fatiha. Ya Rabbi iftahalna babal khair, iftahalna babal khair. Ya Rabbi akhrij minaz zulumat ila nur. Ya Rabbi ya Allah ya Rahman, kumpulkan kami bersama Abu Bakar Siddiq, dengan Umar ibn Khattab, dengan Utsman ibn Affan, dengan Ali bin Abi Talib, dengan semua sahabat-sahabat Nabi ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka semua ya Allah. Jadikanlah kami pembawa bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami berkumpul di telaga Kautsar, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga ya Allah bersama para sahabat-sahabat Nabi yang berjuang. Jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman sampai akhir hayat ya Allah. Jadikanlah kami ridha kepadamu ya Allah. Raditu billahi robba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Ka'bati kiblata wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.